ujung sana tempatmu bunga melor, bukan di taman yang indah bunga melor, hanya di sudut halaman tiada dihiasi jambangan indah permai. Tapi warnamu yang putih bunga melor, tandanya suci dan murni bunga melor. Walaupun ditiup debu, warnamu dan baumu tetap memikat kalbu. Ibarat gadis desa bunga melor sederhana, walau kering tak bercahaya bunga melor, baumu memikat jiwa. Semoga sabar dahulu bunga melor, ada di suatu ketika bunga melor, masanya akan menjelma, disanjung dan dipuja oleh gadis remaja. Ibarat gadis desa bunga melor sederhana, walau kering tak bercahaya bunga melor, baumu memikat jiwa. Semoga sabar dahulu bunga melor, ada di suatu ketika bunga melur, masanya akan menjelma, disanjung dan dipuja oleh gadis remaja.